الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada sudah selesai membahas hadis yang ke-119. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke-120. Masih tentang kitab Taharah bab al-haid. Hadis ke-120 ini diterima dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Kata Ummu Atiyah, kami dulu, maksudnya zaman Rasulullah SAW, tidak menganggap apapun terhadap kudrah dan sufrah setelah suci. Kami tidak menganggap najis atau tidak menganggap haid terhadap kudrah ini disebut al-launul ahmar alladhi yudrabun nahwas sawad. Kudrah itu cairan warna merah yang semu-semu hitam. Apa semu itu bahasa Indonesia ya? Semi. Semi hitam, kehitam-hitaman. Sedangkan sufrah adalah al-launul ahmar alladhi yamilu ilal bayad. Fahuwa ahmar ghaira qanin yakunu bilawni dhahab. Sufrah itu adalah cairan warna merah yang agak cenderung ke warna putih. Jadi merahnya tidak merah sekali. Tidak merah ecui. Tidak merah tua. Tetapi merahnya itu bercampur kuning sehingga yakunu bilawni dhahab. Mirip-mirip warna emas. Jadi ada dua jenis cairan yang mungkin keluar dari wanita setelah suci, yaitu kudrah, cairan warna merah hampir kehitam-hitaman, dan cairan sufrah, yaitu kekuning-kuningan. Kata Ummu Atiyah, kami tidak menganggap apapun terhadap dua cairan itu setelah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud, sedangkan lafaz hadis ini bagi Imam Abu Daud. Adapun yang dimaksud dengan syai'an dalam hadis ini, kunna la na'udul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'ah. Syai'ah itu artinya haidhan taqudu fihi al-mar'atu anis-shalah wa nahwiha min al-ibadah. Maksudnya adalah haid yang seorang wanita harus menahan diri dari sholat atau ibadah-ibadah lainnya selama haid. Jadi kami tidak menganggap haid terhadap keluarnya cairan warna merah kehitam-hitaman atau merah keputih-putihan setelah yang dialami setelah suci. Dari hadis ini, Syekh Al-Bassam hafizahullah mengambil setidak-tidaknya 5 faedah. Pertama, Al-ma'u alladhi yanzilu min farajil mar'ah ba'da tuhri min al-haid la yu'tabaru haydan walau kana fihi al-khudratu was-sufratu al-muktasabah min ad-dam. Air atau cairan yang keluar, yang keluar dari faraj wanita setelah suci dari haid, itu tidak dianggap sebagai haid. Jadi setelah suci, sholat biasa seperti biasa, keluar lagi cairan seperti itu. Itu tidak dianggap haid. Sekalipun itu berwarna merah kehitam-hitaman atau merah kekuning-kuningan yang menyerupai darah. Kedua, amma idza kana nuzulu hadhil qudrati wasufrati zaman al-haid wal-adah fa innahu yu'tabaru haydan li'annahu damun fi waqtih illa annahu mumtazajun bima'in. Adapun bila kudrah dan sufrah tadi, cairan warna apa kehitam-hitaman atau kekuning-kuningan tadi, keluarnya pada waktu haid atau pada waktu biasanya dia haid, maka cairan tadi dianggap haid karena cairan itu keluar merupakan darah yang keluar pada waktunya, hanya saja darahnya tersebut bercampur dengan air. Jadi kalau keluar cairan tersebut pada masa suci, tidak dianggap sedang haid, tetapi dianggap suci. Tapi kalau keluarnya pada masa-masa haid, berarti itu dianggap darah haid. Ketiga, hadal hadithu wa amsaluh lahu hukmur raf'i li'anna sahabiyah tahki halan nisa'i as-sahabah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wujuduhu indahum wa iqraruhu lahum. Hadis ini dan hadis yang serupa dengan ini mempunyai hukum rafa', dihukumi marfu', marfu' menurut istilah hadis bukan istilah nahu. Apa artinya? Artinya hadis ini merupakan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang mengatakan adalah seorang sahabat wanita, yaitu Ummu Athiyah. Kenapa? Sebab sahabat wanita ini, yaitu Ummu Athiyah, menceritakan tentang keadaan wanita para sahabat pada zaman Nabi SAW, di saat Nabi SAW ada dan Nabi SAW takrir terhadap hal tersebut, yaitu diam, tidak membantahnya, tidak mengingkarinya. Dan diamnya ini kita mengetahui termasuk salah satu hadis. Hadis itu adalah kullu ma udifa ila Nabi SAW qawlan au fi'lan au takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Takrir itu artinya diamnya Nabi SAW terhadap salam, ucapan atau perbuatan para sahabat. Kalau Nabi SAW melihat sahabat melakukan atau mengatakan sesuatu lalu diam, berarti beliau setuju dengan itu dan dianggap benar, sehingga dianggap hadis. Kalau itu salah, pasti diingkari, ditegur. Jadi hadis ini, walaupun ucapan Ummu Athiyah yang meriwayatkan tentang para wanita yang mengalami keluarnya cairan setelah masa haid, ini hadis ini dianggap hadis yang marfu' karena Nabi SAW pada zaman tersebut ada dan diam terhadap apa yang dikatakan oleh Ummu Athiyah. Keempat, fihi dalilun ala anna taghayyur ad-dammi ila launin akhar la yushakkiku fi annahu haidun madama fi zamanihi wa waqtih. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menerangkan bahwa perubahan darah dari warna merah kepada warna lain tidak diragukan lagi bahwa itu darah haid, selama darah itu keluar pada waktu haid, pada masa haid. Jadi kalau pada masa haid yang biasa rutin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, walaupun darahnya berbeda warna, berubah warna, tadinya merah agak kehitam-hitaman, jadi merah, jadi belang, jadi hijau umpamanya, maka itu tetap dianggap sebagai darah haid sekalipun warnanya berubah-ubah, asal pada saat-saat haid. Faedah terakhir, qala fil mughni, man ra'atid dam min afi ayami adatiha sufratan au qudratan fahuwa haidun, wa in ra'athu ba'da ayami haidatiha lam tu'taddu bihi. Nasu alaihi Ahmad wa huwa madhhabu Tsauri wa Malik wa Syafi'i, li anna umma Atiyah qalat kunna la na'uddu al qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'ah. Siapa di antara wanita yang melihat darah pada waktu-waktu dibiasa dia haid dan darahnya itu warnanya sufrah atau kudrah, sufrah itu kekuning-kuningan tadi seperti warna emas, atau kehitam-hitaman, dan itu keluarnya pada masa haid, maka itu adalah darah haid. Tapi bila wanita itu melihat darah tersebut setelah berlalunya masa haid, berarti telah suci, maka wanita itu tidak boleh menganggap darah itu sebagai darah haid. Ini dinyatakan oleh Imam Ahmad, dan ini merupakan madhab Imam Ats-Tsauri, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, karena dalam hadis Ummu Atiyah menyatakan, kami tidak menganggap haid terhadap kudroh dan sufroh yang keluar setelah suci. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih tadi. Selesai sudah pembahasan hadis yang nomor 120. Jadi walaupun ini banyak bujangan, wanita laki-laki mungkin ahwatnya sedikit, tapi perlu tahu, sebab nanti kemungkinan besar akan punya istri ya, kalau laku insya Allah. Dan mungkin istrinya nanti akan mengalami hal seperti itu. Hadis kedua 121 nanti kita satukan dengan hadis ke 122 karena permasalahan yang dibahasnya sama. Hadis ke 121 ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, annal yahuda kanat idha hadatil mar'atu fihim, ini salah cetak mungkin, di sana di mar'ata ya, yang benar mar'atu, sebab apa? Fa'il hadat itu fi'il, al mar'ah fa'il, di sana apa? Mar'atu, ini mungkin salah cetak. Annal yahuda kanat idha hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di sini nabi ya lagi. Salah cetak juga ini. Sebab nabi juga di sini fa'il. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Kata Anas, sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu apabila istrinya haid, mereka ini tidak mengajak makan istri, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh tidur sama-sama, nggak boleh ada di rumah. Tapi nanti dalam riwayat lain disebutkan harus keluar rumah dan ada kandang binatang di sebelahnya tinggal di sana. Itu Yahudi. Kalau istrinya atau putrinya haid, itu dianggap najis, nggak boleh tinggal di rumah di luar. Maka berkatalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita-wanita yang haid, kata Nabi Sallam, silakan kamu lakukan apa saja kepada wanita yang sedang haid, bebas, kecuali nikah. Dan yang dimaksud nikah itu jima. Bukan berarti tidak halal nikah ketika wanita itu sedang haid. Halal boleh. Yang tidak halal adalah jimanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, sebab nikah itu sendiri secara harfiah maknanya adalah jima, al-waqa. Hadis ke-122 menjelaskan hal yang sama, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai kain sarung. Lalu beliau menyentuh aku dalam keadaan aku sedang haid. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu kata Aisyah. Jadi Rasulullah SAW menyuruh aku. Aku ini maksudnya adalah Aisyah. Dan Aisyah adalah istrinya. Istri Rasulullah SAW kemudian disuruh memakai kain sarung. Kemudian beliau menyentuh aku dalam keadaan haid. Maksudnya Aisyahnya yang haid. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita kembali dulu ke hadis nomor 121 tadi, yang meyakinkan Yahudi itu kalau wanita istri-istrinya haid, mereka tidak mau bermuamalah dengan istri. Siapa yang dimaksud dengan Yahud? Yahud ini disebut abna'u Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub. Waisamuna al-Ibraniyin awil Israiliyin nisbah ila asbati Israel. Dinuhumul Yahudiyah wa nabiyuhum Musa alaihi salam wa kitabuhumut Taurah kitabun anzalahu Allah ta'ala ala nabihi Musa alaihi salatu wassalam lakinna qawmahu harrafuhu min ba'dihi. Itu ya atau ba? Mungkin salah cetak juga mim ba'dihi. Harrafuhu mayya'unduhu mim ba'dihi. Yahudi itu anak-anak turunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Mereka biasa juga disebut Ibraniyin atau Israiliyin. Yahudini atau Israiliyin ini dinisbatkan kepada turunan Israel. Israel nama seseorang. Dalam bahasa Ibrani, Israel ini nama Abdullah. Israel ini hamba, il itu Allah subhanahu wa ta'ala. Israel itu hamba Allah. Atau dalam bahasa Arab, Abdullah. Agama mereka adalah Yahudi. Nabi mereka adalah Musa alaihissalam. Kitab mereka Taurat. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kaumnya setelah itu merubah isi kitab itu. Inilah yang dimaksud dengan Yahudi, dan sampai sekarang tentu saja masih banyak Yahudi bahkan menguasai dunia secara ekonomi dan politik. Lalu kita beralih ke hadis nomor 122 dari Aisyah tadi. Kita akan bahas beberapa mufradat yang perlu. Pertama, fa'at taziru. Kata Aisyah, Rasulullah SAW memerintahkan aku, lalu fa'at taziru, aku mengenakan sarung. Maksud fa'at taziru yakni albisul wizra, aku mengenakan sarung dengan dikasrohkannya waw. Wizra itu wahya kisa'un tasturu bihil aurah wa ma haulaha. Itu satu kain yang dengan kain itu tertutuplah aurat dan sekitarnya. Ucapan Aisyah fa'at taziru hadzal lafdhu ad-da'iru 'alal alsun, bahwa fa'at taziru lafaz ini hanya terucap secara lisan saja. Adapun secara menurut ilmu shorof, bahwa fa'at taziru ini termasuk ucapan yang salah secara sorof. Kalau benarnya adalah fa'at taziru dengan diberikan hamzah pada huruf yang kedua, fa'at taziru i'tazara ya'taziru. Tapi Aisyah mengatakan fa'at taziru, dan ini termasuk bahasa ami. Kata Al-Matruzi, beliau mengatakan wa huwa amiyun, dan ini bahasa ami. Bahasa amiyah itu bahasa pasaran lah. Kalau kita ke Arab Saudi, jarang orang yang bisa bahasa Arab fushah. kecuali orang-orang yang terpelajar. Hatta orang Arab aslinya itu yang bisa bahasa Arab fushah itu hanya orang-orang yang sekolah tinggi itu pun. Tapi kalau yang sekolahnya rendah tingkat SMP nggak bisa bahasa Arab fushah. Para askarnya, polisi-polisi kita ajak bahasa Arab fushah, nggak ngerti mereka, ngomongnya bahasa Arab amiyah, bahasa Arab amiyah. Amiyah itu pasaran. Jadi yang benar adalah a'taziru dengan dua hamzah. Ini pun yang dijelaskan oleh Az-Zamakhsari yang menyatakan salah orang yang mengatakan fa'taziru dengan diidghamkan. Karena apa? Karena lafaz aslinya itu adalah i'tazara ya'taziru. Adapun yang dimaksud dengan yubashiruni, kata Aisyah, lalu Nabi SAW menyentuh aku. Yang dimaksud menyentuh itu apa? Apa Noel? Apa bahasa Indonesia-nya Noel? Nyolek. Nyolek? Nyolek? Ya boleh. Nyolek? Apakah itu? Kata Syekh Al-Basam yang dimaksud fayubashiruni, yuqalu basharar rajulu zawjahu, la masa basyarataha bi ilsaqi basyaratihi bi basyaratiha. Kalau dikatakan basyarar rajulu zaujah, seorang laki-laki bermubasyarah dengan istrinya, maksudnya menyentuhkan kulitnya atau menempelkan kulit tubuhnya, seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh ke sebagian besar tubuh atau kulit tubuh istrinya. Jadi yang dimaksud yubashiru ini menyentuh bukan hanya noel tadi, nyolek begitu, tetapi menempelkan kulitnya dengan kulit istrinya. Itu yang dimaksud mubasyarah. Makanya di dalam ayat ada apa? Wabashiruhunna bil ma'ruf. Atau di dalam surat nikah tertulis mubasyarah atau mu'asyarah bil ma'ruf atau mubasyarah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah inilah hadis yang ke-122 yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, al-ha'idu tahirun badanaha wa irqaha wa thiyabah fatajuzu mubasharatuha wa mulamasatuha wa qiyamuha bi syu'uni manziliha min i'dadit ta'am wasyarab wa ghairi dzalik. Wanita yang haid adalah suci baik badannya maupun keringatnya ataupun pakaiannya. Maka boleh bermubasyarah, bersentuh-sentuhan dengan wanita yang sedang haid, dan boleh juga wanita yang haid itu melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, baik itu menyediakan makanan, minuman, memasak, mencuci dan seterusnya. Boleh. Karena Rasulullah SAW pun bersentuhan dengan Aisyah ketika Aisyah sedang haid. Jadi tidak dianggap najis. Ini perbedaan Islam dengan Yahud. Kalau Yahudi dianggap najis. Dan berbeda juga dengan Nasoro. Kalau Nasoro berseberangan dengan Yahudi. Kalau Yahudi mengap najis, gak boleh ada di rumah. Tapi kalau Nasrani menghalalkan semuanya, hatta ketika mengawinnya pun boleh ketika haid. Itu Nasoro. Jadi Nasoro mau menghalalkan segala-galanya seperti ketika suci. Kalau Yahudi menganggap najis kepada wanita yang haid. Islam itu di tengah-tengah, menganggap suci badannya, keringatnya, pakaiannya, dan menganggap najis itu hanya faradnya saja ketika sedang haid. Kedua, fihi wujubu mukhalafatil yahudi alladhina lam yu'akilul mar'atal haidha wa ya'taziluha. Di dalam hadis yang ke-122 tadi terdapat keterangan wajibnya bermukhalafah dengan orang-orang Yahudi. Bermukhalafah itu berselisih, berbeda. Berbeda sikap dengan orang Yahudi yang tidak mengajak makan, tidak mengajak bergaul dengan wanita yang sedang haid, bahkan mengucilkannya. Dia mengucilkannya. Ketiga, innahu yahillu minal mar'atil haid, yuhallu minal mar'atil haid, kullu syai'in illa al-jima'. Fayajuzu li zawjiha ay ya'muraha fatalbisu izaran aw sirwalan qasiran aw tawilan thumma yubashiruha fi ayyi makanin min badaniha ma dama dzalika fi ghairi makanil haid wa huwa al-farj. Dihalalkan wanita yang sedang haid itu diperlakukan apapun oleh suaminya kecuali jima. Maka boleh bagi suaminya memerintahkan istri yang sedang haid untuk memakai sarung atau celana pendek atau celana panjang, kemudian memperlakukan si istri itu dengan cara bagaimanapun, menyentuh wanita itu di tempat manapun dari badannya selama tempat itu bukan tempat haidnya. Tempat haid itu maksudnya farajnya. Nah, kalau farajnya baru enggak boleh. Selain itu boleh apapun, mau di bagaimanapun pun itu terserah. Kata Syekh Al-Basam, wal istimta'u bil haid bima fawqa surrah wa duna rukbah la khilafa fi ibahatihi indal fuqah. Wa innamal khilafu fi ma duna surrah wa fawqa rukbah. Wal ayatul karimah amarat bi itizalil mahidi faqat wa huwa makanul haid ayil farad faqala ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wal hadithu isna'u kulla shay'in illa nikah rawahu Muslim yadullu dhalika ala ibahati jami'i jasadil haid illa mawdi'al adha. Bersenang-senang dengan seorang wanita yang sedang haid, tetapi bersenang-senangnya itu di antara, di atas pusar, di bawah lutut. Jadi pusar ke atas, lutut ke bawah. Maka tentang masalah ini tidak ada ikhtilaf, seluruh fuqaha membolehkannya. Boleh bersenang-senang di atas pusar dan di bawah lutut. Terserah mau dibagaimanakan, boleh semuanya. Semua ulama ijma boleh. Adapun ikhtilaf hanya terjadi ketika memperlakukan wanita yang sedang haid antara di bawah pusar dan di atas lutut. Ini ikhtilaf. Ayat Al-Quran hanya memerintahkan kita menjauhi saja, menjauhi wanita. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan, فَأْتَزِلُنْ nisa fil mahid. Awalnya, يَسْأَلُونَكَ anil mahid. قُلْ هُوَ أَدَى. فَأْتَزِلُنْ nisa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah haid ini ada penyakit atau kotor. Maka jauhilah oleh kalian para wanita ketika masa haid. Dan yang dimaksud menjauhi adalah menjauhi faradnya saja. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi dalam hadis yang ke-121, kata Nabi SAW, silakan kamu lakukan apa saja kepada wanita yang sedang haid kecuali nikah. Yang dimaksud nikah itu adalah jima. Bukan berarti istri kita sedang haid nggak boleh nikah lagi kepada yang lain, bukan berarti begitu. Boleh. Yang dimaksud menikahi istri yang sedang haid itu adalah menjimai atau menggauli istri yang sedang haid, itu tidak boleh. Hadis ini menunjukkan bolehnya memperlakukan seluruh jasad wanita yang sedang haid kecuali tempat al-adha, tempat kotoran, yaitu farad saja. Sekarang kita akan memperbandingkan antara tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, di dalam memperlakukan wanita yang sedang haid. Syekh Al-Basa menyatakan, al-Yahud yarawna al-mar'atal ha'idha ridzan najasan fayaktazilunaha wa yaktazilunaha fayaktazilunaha wa yaktazilunaha fabadanuha najasun wa thiyabuha najasah wa farsuha najasah. Faqad rawa al-imamu Ahmad wa Muslim an Anas anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Orang-orang Yahudi memandang bahwa wanita yang sedang haid itu kotor dan najis, lalu mereka mengucilkannya. Badannya dianggap najis, pakaiannya dianggap najis, kasurnya pun dianggap najis. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahwa orang Yahudi apabila istrinya haid mereka itu tidak bermuamalah dengan wanita yang haid ini dan tidak menggaulinya di dalam rumah-rumah mereka, tapi suruh keluar, keluar, dan ada tempat khusus bagi orang wanita-wanita haid seperti itu, menderita minimal sepekan. Itu Yahudi. Amman Nasara, sekarang Nasara, faladaihi mutasahul wa tafriq, fa innahum yastahilluna jima'aha fi farjiha ala ma fihi minal adha wad danas. Menurut orang-orang Nasara ini sebaliknya dari Yahudi. Kalau Yahudi ifrat, ifrat itu berlebih-lebihan, mutasyadid. Kalau Nasara tasahul, menggampangkan, menganggap remeh masalah ini, dan mereka menganggap halal menggauli wanita yang sedang haid walaupun pada farajnya, padahal saat itu sedang ada adha dan danas, kotoran dan najis. Insyaallah tentang bagaimana hukum orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid akan kita jelaskan nanti pada hadis-hadis yang berikutnya. Adapun Islam, disebutkan amal Islam, fahuwal wasatu bainal ghuluwi wal jufa wa dinul adli fil umuri kulliha fal haidu mahsuratu najasatiha fi farjiha faqat fahada huwal muharram qala ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adapun Islam, Islam itu wasat, di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dengan apa lawan berlebih-lebihan? Berkurang-kurangnya. Jufa, jufa itu kering, gersang dari aspek hukum. Islam adalah din yang adil dalam segala urusan. Maka wanita yang sedang haid hanya dianggap najis terbatas pada farajnya saja. Dan farajnya itu yang diharamkan oleh Allah untuk digauli. Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah para wanita ketika haid. Imam Muslim pun meriwayatkan sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apapun yang kamu maui, apa saja kecuali jima, illa jima, kecuali jima. Kemudian di dalam Sunan Abu Daud, Hukaim bin Hazm bersabda, berkata, ya Rasulullah, ma yuhalluli min imra'ati wa hiya haid, qal laqa ma fawqal izar. Kata Hukaim bin Hazm, wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan untukku terhadap istriku ketika istriku sedang haid? Kata Rasulullah, engkau boleh memperlakukan di atas sarung. Kalau di atas sarung, sudah ditutup oleh sarung farajnya, silakan bebas apapun maumu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid, wa ma'nahu yulsiku basharatahu bibasharatiha. Kata Aisyah, Rasulullah SAW merintahkan aku untuk mengenakan sarung, lalu beliau menyentuhku dalam keadaan aku sedang haid. Makna menyentuhku itu, Rasulullah SAW menempelkan kulit badannya ke kulit badan Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang membedakan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Ada penjelasan berikutnya dari Syekh Al-Bassam. Kata beliau, wa bihadza fal Islam tarafu'un 'anil adza wal qadar alladhi lam yatahasha 'anhu an-nasara wa lam yuhini al-mar'ah wa yunzilha manzilatan safilatan saqitatan kal yahud alladhina qala kitabuhumul muharraf idza kanat inna idza kanat imra'atun wa laha saylun wa kana sayluha damman fasab'atu ayyam takunu fi tamasiha wa kullu man massaha yakunu najasan wa kullu man massa firashaha yaghsilu thiyabahu wa yastahimmu bima'in wa inid taja'a maha rajulun yakunu fi tamasiha alaihi yakunu najasan. Dengan perbedaan tadi terangkatlah Islam. Jadi Islam menghindari dari kotoran, penyakit yang orang-orang Nasara tidak menghindarinya. karena orang Nasoro itu menghalalkan menggauli istri ketika haid, tapi juga tidak menghinakan wanita dan tidak mendudukkan wanita pada kedudukan yang rendah dan hina seperti Yahudi. Kalau Yahudi kan sampai mengeluarkan dari rumahnya. Yahudi itu kitab mereka yang sudah dirubah, kitab Taurat yang sudah dirubah. Jadi tentu saja ini tidak termasuk firman Allah, tidak termasuk ajaran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, karena sudah dirubah tadi. Kitab Taurat yang sudah dirubah mengatakan, bila seorang wanita darahnya mengalir, ada yang mengalir dan yang mengalir itu darah selama 7 hari, maka wanita itu berada dalam masa tamas. Tamas itu haid. Setiap orang yang menyentuhnya, dia menjadi najis. Semua orang yang menyentuh kasurnya, dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air. Kalau seorang laki-laki tidur berbaring-baring beserta wanita yang sedang najis, yang sedang haid di saat haidnya, maka jadilah laki-laki itu pun menjadi najis. Jadi betapa Yahudi itu menghinakan kaum wanita ketika masa-masa haidnya, sampai di seperti itu kan. Ammar Rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi yadhribu li ummatihi al-mithal fil ashrati zawjiyah fayuqabbilu zawjatahu wa hiya haid wa yattaji ummaha wa yad'uha wa hiya fi hali haidiha ila ma mungkin ila madajihi. Ini mudajaatihi, secara makna ini salah. Madajihi mungkin salah apa? Salah cetak. Wa yaqra'ul Qur'an fi hujriha wa yumakkinuha fi tarjili ra'si wa ya'muruha fa fatat taziru fayubashiruha bima faqa al-izar wa huwa yattaqil jima wa yajtanibu minha wa yastanibuhu minha. Adapun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh bagi umatnya, uswah hasanah, beliau mempunyai 10 wanita, istri maksudnya. Beliau mencium istrinya ketika istrinya sedang haid, dimuliakan. Beliau pun tidur bersama istrinya, tidur berbaring biasa, dan mengajak istrinya dalam keadaan haid ke tempat tidurnya. Beliau pun membaca Al-Quran di kamar istrinya yang sedang haid. Beliau pun menyuruh istrinya untuk menyisir kepalanya, menyisir rambutnya, menyisir rambut, tapi kepalanya di sini. Dan memerintahkan istrinya untuk memakai sarung lalu menyentuhnya di atas sarung itu. Dan beliau menjaga diri dari jima dan menjauhi dari jima dengan istrinya ketika haid. Tapi selain jima, Rasulullah SAW membolehkan bahkan melakukan itu. Inilah perbedaan Islam Yahudi dan Nasr. Islam wasat. Dalam segala hal, Islam ini wasat, di tengah-tengah. Selesai sudah pembahasan hadis ke-122. Nah, hadis 123 ini berisi tentang hukuman bagi orang yang menggauli istri ketika istri sedang haid. Hukuman syar'i dan ada nanti hukuman hissinya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. حديث ini dari ابن عباس رضي الله عنهما dari رسول صلى الله عليه وسلم tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya ketika istrinya sedang haid. Maksud mendatangi di sini adalah menggaulinya, bukan datang kemudian diam, bukan begitu, menggaulinya. Kalau datang dan diam ketika istrinya haid, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi ini menggauli. Kata Nabi SAW, dia harus bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2 dinar. Jadi hukuman berdasarkan hadis ini. Hukuman bagi orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, didenda dengan harus bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Siapa imam yang 5 itu? Ashabus Sunan berserta imam Ahmad. Ashabus Sunan ini 4. Siapa saja? Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. tambah Imam Ahmad menjadi 5. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan, tetapi selain Al-Hakim dan Ibnu Qattan menyatakan hadis ini mauquf. Kalau mauquf berarti hanya sampai sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama tentang makbul atau tidak, diterima atau tidaknya, sahih atau tidaknya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, qawahul Imam Ahmad wa qala ma ahsanuhu min hadithin, faqila tadhhabu ilayh, qala na'am, wa akhrajahu ashabu sunan wa tabrani wal hakim wal bayhaqi bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari, wa sahahu al hakim wa dhahabi wa ibn daqiq al id wa ibn qayyim wa ibn hajar al asqalani. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini dikuatkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, tidak ada hadis yang lebih hasan daripada hadis ini. Dan ketika ditanya, apakah engkau bermadhab dengan hadis ini, artinya berpendapat hadis ini boleh dipakai pegangan untuk menentukan hukum, kata Imam Ahmad, na'am, ya. Ini Imam Ahmad mengapa hadis ini makbul. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Nah, Ashabus Sunan, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Juga At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Qayyim, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu jami'an. Ini adalah ulama-ulama ahli hadis yang mensahihkan hadis ini. Selain itu ada pula yang mendhaifkannya. Kata Al-Basam, wa qad dha'afahu Ibnu Sakan wa Ibnu Salah. Wa balagha An-Nawawi fi naqlihi al-ijma' ala dha'fihi fi syarh Sahih al-Muslim wal Majmu'. Wa da'wa al-ijma' mardudatun, wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fihi idtirabun katsirun jiddan fi matanihi wa sanadihi, wa ikhtulifa fihi qawlul Imam Ahmad katsiran wa qawlut Tirmidzi. Ulama al-Amsar annahu la fidyata dalil annal amal ala tarki, annahu la fidyata dalilun alal amal ala tarkihi. Telah hadis ini telah dhaifkan oleh Ibnu Sakan, oleh Ibnu Salah, bahkan Imam An-Nawawi menekankan dia menukil adanya ijma' ulama tentang mendhaifkan hadis ini dalam hadis dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan dalam kitab Al-Majmu'. Dan adanya pengakuan ijma' ini mardud, tertolak. Buktinya ulama-ulama yang disebutkan tadi mensahihkan, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam hadis ini ada iltirab, goncang, dan banyak sekali dalam matan dan sanadnya. Dan diikhtilafkan pula tentang ucapan Imam Ahmad tentang masalah ini, dan Imam At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa ulama Amsar itu ulama di setiap negeri, bahwa tidak ada fidyah, tidak ada tebusan. Ini saya curiga ada yang salah cetak atau ada yang kata yang tidak tercetak, la fidyata dalil. Ini sulit diterjemahkan, la fidyata dalil annal amal ala tarkihi. La fidyata, tidak ada fidyah. Dalilun alal am annal amal ala tarkihi. Ini menjadi dalil bahwa mengamalkan itu, pengamalannya itu harus meninggalkannya. Artinya meninggalkan, tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Lalu di hadis tadi disebut dinar. Satu dinar ini berapa? Sekarang Arab Saudi tidak memakai dinar, tetapi memakai real. Yang memakai dinar adalah Kuwait. Kuwait memakai dinar. Dan satu dinar itu lebih besar daripada satu dolar. Satu dinar itu kira-kira 3 dolar. 3 atau 4 dolar, sekitar segitulah. Tertinggi ya, dinar itu. Di atas pound sterling juga. Tapi apa dinar Kuwait? Waktu itu Kuwait belum ada. Disebutkan yang dimaksud dinar di sini, dinar itu naqdudz dzahab. Itu uang emas. Kalau dinar uang emas, kalau dirham uang perak. Kalau rupiah uang kertas. Dan wad dinarul islami, dinar dalam pandangan Islam yang dimaksud secara syar'i beratnya itu adalah arba'atu gharamat wa rubu' minadz dzahab, yaitu 4 gram seperempat. 4,25 gram. Itu satu dinar emas. Nah, hitung saja emas berapa sekarang? 70 ribu umpamanya. Kali 4. 200 kali 4, 200, ya, kira-kira 300 ribu lah satu dinarnya itu. Jadi kalau orang laki-laki menggauli istrinya ketika haid didenda 300 ribuan tuh kira-kira. Atau setengahnya dari itu 150 ribu. Mahal. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, tahrimu waqtil haid. Wa qad qala ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di dalam hadis ini terkandung pengharaman menggauli wanita yang sedang haid. Allah berfirman, jauhilah oleh para wanita, oleh kalian para wanita ketika haid, dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Dan maka apabila mereka telah suci, datangilah mereka dari arah yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Dari arah mana? Boleh arah mana saja dalam ayat lain, boleh dari depan, belakang dan seterusnya, asal dalam faradnya, pada faradnya. Kedua, innal ladzi yujami'u zawjatahu wa hiya haidun fa 'alaihi kifaratun yatasaddaqu biha wa hiya dinarun aw nisfu dinar. Sesungguhnya orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, dia harus bayar kifarah, tebusan, yaitu dengan bersedekah karena perbuatannya dengan satu dinar atau setengah dinar. Menggauli istri yang diharamkan ketika haid maksudnya ilaj, memasukkan ke faraj wanita. Adapun hanya menyentuh wanita yang sedang haid tapi bukan menyentuh farajnya, maka sudah berlalu tadi, boleh berdasarkan hadis Aisyah tadi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wujubul kifarati fi wat'il haid wa wuqfal qiyas law lam ya'ti bihi nafsun dhalika anna al ma'asi allati ja'a tahrimuha kal wat'i fi siyam wal ihram wal haid tadkhuluha al kifarah bi khilaf al ma'asi al muharram jinsiha kal zulmi wal zina lam yusra' laha kifarah. Wajibnya kifarah, wajibnya didenda ketika menggauli istri yang sedang haid, ini sesuai dengan kias, sekalipun tidak ada nas tentang masalah itu. Apalagi ini ada nas. Walaupun tidak ada nas, boleh didenda karena adanya kias. Kata Ibn Taimiyah, yaitu bahwa kemaksiatan yang diharamkan, seperti umpamanya menggauli istri ketika saum, itu ada denda tidak? Ada. Juga ketika ihram, ada denda. Juga ketika haid, ada kifarah, ada denda. Ketika ihram, gak kuat menggauli istri, tidak dosa dia, tapi ada? Ada dam. Ada dam. Juga ketika, apa namanya? Saum, menggauli istri, ada denda. Dendanya apa? Saum lagi? Dua bulan berturut-turut tanpa? Tanpa terputus, kecuali dengan uzur syar'i. Uzur syar'i itu baik umpamai sakit, safar, atau terlewat id, idul adha. Pasti kelewat idul adha kan? Dan idul adha haram untuk saum. Itu boleh, terputus karena hal-hal itu. Tapi kalau karena malas, sekarang mah, apa namanya, istirahat dulu nanti bulan depan saum lagi. Itu nggak bisa, harus diulang lagi. Sudah umpamanya 54 hari, besoknya nggak saum, harus diulang lagi. Jadi yang 24 hari ini terhapus, diulang lagi. Awas kepada pengantin baru ketika saum, hati-hati. Jadi ketika saum ada dam, ketika ihram ada, ketika haid pun begitu. Berbeda kalau maksiatnya itu merupakan maksiat yang bentuk perbuatannya secara hakiki diharamkan. Kalau tadi kan menggauli istri itu tidak haram kan pada waktu-waktu yang lain, tapi karena waktu saum, waktu ihram, waktu haid jadi haram. Maka dendanya adalah ini didenda. Sekarang kalau perbuatan maksiat itu perbuatan yang bentuk perbuatan yang diharamkan, seperti zalim, seperti zina dan lain-lainnya, itu perbuatannya diharamkan, maka ini tidak disyariatkan kifarat, tapi yang disyariatkan had, hukum rajam bagi yang sudah menikah atau dicambuk bagi yang belum menikah. Di sini ada penjelasan medis tentang bahayanya menggauli istri ketika sedang haid. Berkata dokter Muhammad bin Ali Al-Bar, dokter, dua gelarnya ya, dokter itu S3, kalau dokter sarjana kesehatan S1. Ini dua-duanya dokter, entah di bidang, mungkin di bidang kesehatan juga, ya juga dokter. Namanya Muhammad bin Ali Al-Bar. Kata Muhammad bin Ali Al-Bar, idkhalul qadibi fil farji athna'al haid wa idkhalu mikrobati waqtin la tastati'ul adhizah attanasiliyah antuqawimahu fayahdusu mayali. Memasukkan qadib ini bahasa Latinnya penis, entah bahasa Indonesianya. Memasukkan qadib ke dalam faraj ketika sedang haid berarti memasukkan mikroba ke apa ya? Kuman, mikroba apa? Bakteri. Memasukkan bakteri pada waktu ketika alat-alat tanasiliat, alat-alat reproduksi, alat apa namanya? Reproduksi. Yang tukang melahir semacam rahim, semacam itu apa namanya? Ya, Pak. Ulangi. Menggauli istri ketika haid gitu sajalah. Berarti memasukkan mikroba pada waktu ketika alat-alat reproduksi tidak mampu untuk mengantisipasinya. Jadi kalau ketika tidak sedang haid mah alat-alat reproduksi mampu mengatasinya. Tapi ini tidak. Maka akan terjadilah hal-hal berikut ini. Pertama, tamtaddu iltihabat ila qa'atair rahim fatasudduha mimma yuaddi ilal aqam awil hamil kharijar rahim. Akan terjadi pembengkakan di kedua saluran rahim. Rahim itu ada dua ya? Ada. Pokoknya gitulah, dua khanat rahim. Lalu akan tersumbat dia. Yang ini akan mengakibatkan kepada penyakit atau hamil di luar rahim. Ada, kita sering mendengar hamil di luar rahim, di luar kandungan. Salah satu akibatnya ini, salah satu penyebabnya. Tidak setiap yang hamil di luar kandungan pasti begitu, tidak. Hanya salah satu akibat dari menggauli istri ketika haid itu bisa berakibat demikian. Kedua, wayam tabu ilhi iltihab ila qanati majril baul fal masana fal halibaini fal kulih mimma yusabbibu amradul jihad al bauli. Kedua, bisa terjadi pembengkakan di saluran air kencing dan fal masana, ya kantung kencingnya, kalau kantung kemih, kandung kemih, dan fal halibaini fal kulli, dan saluran yang halib itu ini sadir ke payudara, ke kalau kita yang laki-laki apa namanya, payudara juga adalah nanti kemudian payu jejak. Yang ini akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit pada alat-alat saluran kencing. Ini yang kedua. Jadi yang pertama bisa hamil di luar kandungan, yang kedua bisa mengganggu saluran kencing. Ketiga, taqillu rugbatul jinsiyah ladail mar'ah khas wa khasatan inda bidayati tamak. Ini menurunnya hasrat seksual bagi sang istri, khususnya ketika awal-awal masa haid. Kemarin saya sudah jelaskan secara medis juga, bukan menurut pendapat saya, menurut keterangan dokter, bahwa awal haid itu terputusnya apa pembuluh-puluh darah yang menyangga di rahim itu putus tek-tek menimbulkan kadang-kadang rasa mual, rasa sakit, tingjeletit seperti itu. Tentu saja ketika itu hasrat seksualnya akan berkurang bahkan hilang sama sekali, nggak ada selera sama sekali. Dan keempat, as-sada'un nisfi, saya belum pernah merasakan ini, yaitu pusing sebelah, pening sebelah. Migrain. Wallahu a'lam, migrain. Akan terjadi migrain. As-sada'un nisfi. Entah gimana, kayaknya deng-deng begini. Yang kelima, tusabul mar'atu bihalatin minal ka'abah wa dhaif fatakunu mutaqabbilah al-mazaj. Wanita yang sedang haid kemudian dijimai itu akan ditimpa rasa resah, kesempitan, kesumpekan dan seterusnya. Yang tentu saja itu akan mengurangi servis dia kepada suaminya ketika itu. Terus ini hanya lima, ila ghairi dzalika minal mudharil katsirah wallati lam yukshaf anhal an. Dan kemadaratan-kemadaratan lainnya yang sangat banyak yang tidak mungkin kita ungkap sekarang ini. Lalu disebutkan wa inna ma abbara anhal hakimul alim. Allah yang Maha Hakim dan Alim hanya mengungkapkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Fawasofahu ta'ala lahu biannahu adha yastamilu ala madharin kathiratin Allahu a'lamu biha. Kata Allah, katakan olehmu Muhammad bahwa haid itu adha, kotoran atau penyakit. Maka jauhilah oleh kalian wanita-wanita ketika haid, dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka suci. Allah mensifati haid ini dengan adha, yang mengandung arti mencakup bahaya yang besar, yang banyak, dan Allah yang lebih mengetahui tentang masalah ini. Jadi, itu adalah beberapa bahaya secara medis yang diterangkan oleh dokter Muhammad bin Ali Al-Bar tentang terlarangnya menggauli istri ketika haid secara medis, dan secara syar'i kita sudah jelaskan Al-Quran dan hadisnya. Seolah kelanjutan pembahasan haid ini masih seru dan cukup banyak. Nggak banyak ya, Tang. 1, 2. Tinggal 3 hadis lagi, mudah-mudahan bisa kita selesai. 4 hadis lagi. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan Jumat yang akan datang. Setelah beres masa haid, kita masuk kepada bab sholat. Seolah lebih seru pembahasan sholat ini. Dan sisa waktu yang ada untuk hari ini, kita bisa gunakan untuk tanya-jawab. Alhamdulillah. Itu pada itu yang sama nggak Ibnu Hajar Asqalani apa yang pada yang poin kedua tadi waktu diterangkan masalah hadis yang 1.3 iya kata Ibnu Al-Albani kan itu disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, tapi ini juga dikatakan bahwa kafir jiddan tentang Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kadang disebut Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau disebut Al-Hafidh, maksudnya tidak ada lain kecuali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya sama itu juga. Terus yang poinnya itu dikatakan dengan Ibnu Hajar juga ya? Sama orang itu atau? Ya, kata Ibnu Hajar bahwa pengakuan adanya ijma bahwa ini dhaif, ini ibtirab. Di sana fihi ibtirabun kathirun jiddan fi matanihi wa sanadihi. Itu jadi yang diiktirabkan itu adalah itunya. Apa namanya? Pengakuan ijma'nya. Bagaimana kalau melakukan jima terhadap istri yang lagi haid tetapi menggaulinya waktu dahulu sebelum bertobat? Apakah harus membayar kifarat ataukah tidak? Nah, ini belum dibahas tadi, apakah yang dimaksud 1 dinar atau 1/2 dinar? Mana? Apa mukhayyar atau tergantung apa-apanya? Kemudian nanti ada ikhtilaf para ulama tentang masalah ini yang belum kita bahas. Dan ini seru, nanti akan saya kemukakan juga pembahasan dari kitab Irwaul Ghalil dan Tamamul Minnah tentang masalah ini. Itu insya Allah ada Makanya saya sampai di sini itu karena waktu yang tersisa nggak ada lagi, sedangkan pembahasan ini cukup panjang. Jadi si penanya ini nanti harus datang pada hari Jumat yang akan datang untuk memperoleh jawabannya. Bagaimana kalau sudah lalu, dulu tidak tahu, atau kita merasa suci setelah beres atau ketika di tengah-tengah, oh ternyata sedang haid umpamanya. Bagaimana? Nah umpamanya. Nanti insya Allah. Apakah kurban satu kambing cukup untuk satu keluarga? Cukup. Kalau keluarganya hanya satu orang. Jadi satu kambing hanya satu orang, ya? Satu jiwa. Kalau keluarganya bertiga, tiga kambing. Kalau bertujuh, tujuh kambing atau satu sapi. Jadi kalau satu kambing keluarganya ada sepuluh, tidak, bukan tidak mencukupi dagingnya, tetapi itu dianggap kurban untuk satu orang saja. Kalau makan boleh semuanya. Allahumma. Ya, ada lagi? Mestinya pertanyaan banyak dari akhwat karena berkaitan dengan kasus akhwat. Yang aja nih Bu, jangan tentang Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Assalamualaikum warahmatullahi. La'allakum sami'tum fadilatul Syekh ani tadahuri di biladina Indonesia, khususan fi mudun Indonesia Syarqiyah. Wa tasallata an-nasara 'ala al-muslimina bil qatl al-jama'i wat tamsil. Bi haythu al-qatl fi al-shawari wa intihak al-a'rab wa tahdim al-masajid allati yatahassanu biha al-muslimun. Ludzalika min ajli an takuna lahum haimana al-mutlaqa ala bida' ala al-bilad wal-muslimuna fil-mudun al-ukhra yantadiruna mil-hukuma an tataharrak linasrat al-muslimin walam yahdud say'an min dal. Wal-su'al, hal yajuju lil-muslimina fi Indonesia nusratu ikhwanihim alladina yuqtaluna fil-mudun al-ukhra wal-khuruj lil-jihad am labudda min idnil imami ilman bi-anna al-hukuma gharikatun fi sawaiha asyasi wal mali walan ta'dana li ahadin fil jihadi ilman annaha lam tattakhid ayu khutuwat ilmiyah li iqafi hadihil majazir al wahsyiyah. Aftuna barakallahu fikum ikhwanukum fi Indonesia. Ini ada pertanyaan dari ikhwan kita di Indonesia kepada Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, seorang ulama di Qasim, Saudi Arabia. Nah, intinya begini, engkau wahai Syekh semua barangkali sudah mendengar tentang adanya tadahuri, krisis di negeri kita Indonesia, khususnya di beberapa negeri Indonesia bagian timur yang dikuas orang-orang Nasoro di sana. Menguasai orang kaum muslimin dan mengadakan pembunuhan massal. Berupa pembunuhan itu dilakukan di jalan-jalan, kemudian merampas kehormatan, menghancurkan masjid-masjid yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Kemudian orang-orang muslim di kota-kota lain menunggu dari hukumah, dari pemerintah untuk bergerak untuk menolong kaum muslimin di negeri-negeri tersebut, di kota-kota tersebut, tapi tidak pernah ada komando dari hukumah, dari pemerintah. Pertanyaan, bolehkah bagi kaum muslimin di Indonesia menolong saudara-saudaranya yang dibunuh di kota-kota lain dan keluar untuk jihad, atau harus dengan izin imam? Harus dengan izin imam. Maksudnya imam itu barangkali Gus Dur kalau di kita. Karena apa? Padahal diketahui bahwa hukumah ini berada dalam tekanan, baik tekanan politik maupun ekonomi, dan tidak akan mengizinkan kepada seorang pun untuk berjihad. Padahal diketahui bahwa mana tadi liahan ilman bi annaha lam tattakhid ayu khutwatin amaliyah liqafiha. Dan diketahui tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan pembantaian ini. Maka berilah fatwa kepada kami barakallahu. Nah, jawabannya begini. Setelah hamdalah, salawat dan seterusnya, amma idza kana qitalu qitalun mudafa'atan 'anil nafsi fa hadza sa'igun ya'ni law i'tada ahadun minan nasara 'ala baiti rajulin muslim li intihaki hurmatihi aw hurmati ahlihi aw akhdhi malihi falahu ayyudafi'a 'an nafsihi walau bil qatli wa amma ayyukhraja lil jihad fahadha la yajuzu illa bi idnil imam ay bi idnil hakim fil bilad. Kata Syaikhul Utsaimin, adapun apabila perangnya itu karena membela diri, maka ini wajib. Artinya kalau ada seorang Nasoro masuk ke rumah seorang laki-laki muslim untuk merampas kehormatannya atau kehormatan keluarganya atau mengambil hartanya, maka dia boleh membela dirinya walaupun dengan membunuh. Adapun kalau keluar untuk jihad, maka ini tidak boleh kecuali dengan izin imam, artinya dengan izin hakim di negeri tersebut. Lalu kata Syaikhul Utsaimin berdoa, as'alullah ta'ala ayyarfa'a, tidak jelas ini, fi kulli makanil bala wasu wa ayyahdiya wilayata Indonesia linusratil Islam fa innaha wallahi lan tantasira illa bihi. Wa minal ma'lum anna an-nasara lahum kaidun 'adzim lil Islam wa ahlihi fi kulli makanin walakin hadha babul fathil muslimin hatta ya'rifu a'da'ahum bisyahid adzili as'alullah an yansura al-muslimin fi kulli makanin wa ay yudammira an-nasara wa 'awanihim innahu 'ala kulli syai'in qadir. Saya memohon kepada Allah agar Allah mengangkat bala dari kaum muslimin ini di setiap tempat, baik bala maupun kejahatan, dan memberikan hidayah kepada penguasa Indonesia untuk membantu Islam, karena hal itu demi Allah tidak akan menang umat Islam ini kecuali dengan hal itu. Dan sudah kita maklumi bahwa Nasara mereka mempunyai makar yang sangat dahsyat terhadap Islam dan kaum muslimin di setiap tempat. Akan tapi hadza babul fathil muslimin, ini adalah pintu terbuka bagi kaum muslimin sehingga mereka bisa mengetahui musuh-musuh mereka dengan jelas dan gamblang. Saya bermohon kepada Allah untuk membantu kaum muslimin di setiap tempat dan menghancurkan Nasara dan pembela-pembelanya, dan semuanya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini fatwa dari Syaikhul Utsaimin. Apa? Tanggalnya 22 bulan 11 tahun 1420. 22 Zulqa'dah. Sekarang berapa? 26 26 atau 27, jadi baru 4 hari yang lalu kira-kira ya. Ini aktual, up to date waktu. Jadi gak boleh keluar untuk jihad tanpa imam. Kalau keluar jihad tanpa imam, itu masuk kepada bid'ah khawarij nanti, khuruj anil hukam. Allahu a'lam. Sudah sampai sini aja dulu. Insyaallah besok kita akan mengkaji masalah lain, yaitu kitab Tauhid Fathul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.